Kemudian di bab yang ke-8 kata penulis rahimahullah ta'ala, bab man qa'ada haitsu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a furjatan fil halqa fajalasa fiha. Kata beliau, bab siapa yang duduk di mana majlis itu berhenti, dia duduk di belakang. Dia masuk ke masjid, dia lihat orang berhalaqah, panjang halaqahnya, dan dia duduk paling belakang, di akhir majlis. Dan juga bab menjelaskan tentang orang yang melihat celah, tempat kosong, di tengah majlis, lalu dia datang ke situ dan duduk di tempat yang kosong. Ini bab, jawabannya dan keterangannya ada dalam hadis yang akan diriwayatkan oleh Al-Bukhari di sini. Tempat ini beliau ingin menjelaskan tentang sebagian dari etika penuntut ilmu. Bagaimana etika yang dia lakukan apabila dia mendatangi majelis ilmu. Apa yang terafdolnya, apa yang terutamanya. Dan mengetahui etika ini ada di dalamnya keberkahan pada ilmu. Sebagaimana yang akan nampak dalam hadis. Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya dari beliau, Haddatsana Ismail. Ceritakan kepada kami Ismail. Ismail di sini meriwayatkan dari Malik. Berarti dia adalah Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik. Dia berkata menceritakan kepadaku Malik, yaitu Malik bin Anas. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. An Abu Murra maula Aqil ibn Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laythi. Jadi sahabatnya Abu Waqid al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Abu Waqid al-Laythi, nama beliau Al-Harith ibn Malik. Ada yang mengatakan ibn Auf, ada yang mengatakan Auf ibn Al-Harith. Dan Abu Waqid al-Laythi, tidak ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali hadis ini. Hanya satu hadis ini saja. Ini kan disebut oleh Ibn Hajar di Fathul Bari. Dan seluruh sanad riwayat ini semua rawi-rawinya dari Madinah, dari kota Madinah. Ini kadang saya ingatkan dalam periwayatan, kadang diingatkan oleh para ulama seperti Ibn Hajar di sini, bahwa ini sanad semuanya dari penduduk Madinah. Ini sanad semuanya dari penduduk Basra. Ini secara umum memberikan ketenangan pada orang yang mengetahuinya. Sebab biasanya kalau dia penduduk satu kota, maka berjumpanya lebih dipastikan. Sebab dia satu kota. Berbeda kalau ini dari, seperti misalnya sanad yang sudah berlalu, dari negeri Maru, meriwayatkan dari negeri Bakra. Jelas Ibn al-Mubarak berjumpa dengan Syu'bah, tidak diragukan. Tapi adanya perbedaan negeri, ini tentunya dimaklumi bahwa asalnya tidak berjumpa. Jelas ya? Dan diketahui Abdullah bin Mubarak mendengar dari Syu'bah yang berasal dari Basra. Bahwa kita adalah hal yang memang diterangkan di dalam buku-buku periwayatan. Karena itu ahli hadis, mereka melihat hadis, mereka tingkat keyakinannya berbeda dengan orang yang tidak mengenai tentang hadis. Kadang seorang ahli hadis sangat yakin hadis ini syah dari Nabi. Namanya pengetahuan, dia punya pengetahuan yang bisa menyebabkannya yakin terhadap riwayat tersebut. Tapi orang yang tidak mempunyai ilmu tentang hadis, ini tidak akan mencapai kedudukan tersebut. Karena itu mereka, jika Nabi menyebutkan al-Taifatul Mansurah terus menerus di atas kebenaran, para imam ahli hadis seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan lainnya tidak menafsirkan makna Taif al-Mansur kecuali dengan arti ahli hadis. Dari Abu Waqid, Rasulullah bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Waqid bercerita, naqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau duduk di masjid dan manusia bersamanya. Duduk di sini mungkin beliau duduk dibawa bersama para sahabat dan mungkin duduk di atas kursi. Dan ini semuanya pernah terjadi bersama Rasulullah. Dan beliau pernah duduk di atas mimbar. Iya. Semuanya masuk di dalam mana duduk di masjid. Ya. Jelas ya? Karena Rasulullah duduk di masjid, wanasu ma'ahu, dan manusia bersamanya. It aqbala salah satu nafaq. Maka datanglah tiga orang. Fa aqbala ismani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Tiga orang ini datang. Dua orang maju kepada Rasulullah, maju ke Rasulullah dan satu pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Waqid berkata keduanya pun berhenti. Ya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menghadap kepada Rasulullah. Mereka berhenti. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha. Salah satu dari dua orang ini dia melihat ada yang kosong di majlis di halaqa. Ya, dia datangi tempat yang kosong dan duduk di situ. Wa amma al-akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lainnya dia duduk paling belakang. Wa amma ats-tsalits, adapun yang ketiga tadi, fa adbara dahiba. Fa adbara dahiba. Maka dia yang ketiga dia pergi sudah. Dia berpaling pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, begitu Rasulullah selesai berbicara, langsung beliau berkata. Nah, perhatikan ya, beliau tadi berbicara. Ya, beliau tidak langsung memberi komentar, tapi beliau selesaikan dulu pembicaraannya. Ini etika dalam menyampaikan ilmu. Sebab seorang alim juga tidak asal menyampaikan. Tapi ilmu itu dia susun dengan rapi penyampaiannya supaya mudah dicerna oleh orang yang mendengarkannya. Maka Rasulullah begitu selesai, qala, beliau berkata, ala ukhbirukum anin nafari salata. Inka kalian, saya ceritakan tentang tiga orang. Maksudnya tiga orang itu tadi. Ya. Ini menunjukkan bolehnya menceritakan sebagian orang kalau memang ada manfaat bagi pengumuman manusia, dan sebagian orang itu ada di situ mendengar. Ya. Kata beliau, amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awa. Adapun salah satu dari yang tiga orang ini, dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera kepadanya. Iya. Nah, dimaklumi ya, orang ini dia melihat tempat kosong, dia mendatanginya. Maka tatkala dia mendatanginya, dia menuju ke sana, maka Allah pun mendatanginya. Ini menunjukkan bahwa balasan itu dia dapatkan sesuai dari jenis amalan. Begitu dia semangat, Allah memberikan banyak inayah dan perhatian kepadanya. Jelas ya? Dan penyebutan tambahan ini itu adalah keutamaan, dan dimaklumi Allah mengetahui seluruh yang dilakukan oleh hamba. Ya. Kata beliau, wa amma al-akhar, adapun yang kedua atau yang lain, yang kedua maksudnya, fastahya Allahu minhu. Adapun yang kedua dia merasa malu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala malu darinya. Orang ini yang kedua dia malu untuk lihat tempat. Lalu, oh, sudah, saya duduk sini aja. Saya malu masuk. Jelas ya? Ini pendidikan bahwa, bagi penuntut ilmu bahwa malu itu harus pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, maka dia bukan hal yang dianjurkan. Malu bagian dari keimanan itu kalau pada tempatnya. Kalau pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, maka tidak dikatakan bagian dari keimanan. Ya. Dan di sini Ibnu Hajar menafsirkan ketika Rasulullah berkata ada salah seorang dari keduanya dia malu, maka Allah malu darinya. Ibnu Hajar menafsirkannya yaitu Allah merahmatinya dan dia tidak disiksa. Ya, ini takwil ya. Ibnu Hajar rahimahullah terpengaruh dengan sebagian pemahaman Asy'ariyah. Ya. Dan ini keliru dari beliau. Harus ditetapkan sifat ini, sifat haya bagi Allah Subhanahu wa taala. sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Iya. Dan ini telah diingatkan tentang pembahasan ini, sebab berlalu juga di akan datang nanti di pembahasan yang masih di Sahih Bukhari ya, di pembahasan wudu. Iya. Atau pembahasan tahara, penggunaan kata malu juga di dalam ucapan Ummu Salamah, inna Allah la yastahi min al-haq. Sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Itu dari ayat ya dalam Al-Quran. Ayat dari Al-Quran. Ya. Ibnu Hajar, beliau mengikuti pendapat sebagian orang yang menta'wilnya. Dan ini dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan beliau menerangkan bahwa ya, sifat malu, sebagaimana sifat yang lainnya ditetapkan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ya. Dan seorang tidak perlu menafsirkan ya, dengan penafsiran yang dia sangka bahwa itu adalah ada bentuk kekurangan atau dia pertanyakan. Sebab memang itu bukan hal yang harus dia pikirkan. Dia tetapkan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Dan malu itu dimaklumi mananya dari sisi bahasa Arab. Ya. Jadi ini orang yang kedua. Nah. وَأَمَّا الْآخَرْ فَأَعْرَبَ اللَّهُ عَنْهُ. Adapun yang terakhir, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Allah berpaling darinya. Ya, kalau dibahasakan berpaling darinya, ini tentunya menunjukkan ketidaksenangan. Ya. Jelas ya? Maka, perhatikan, tiga orang datang, dan tiga orang ini mempunyai sikap berbeda terhadap majelis ilmu. Satu bersegera, satu malu-malu, dan satu pergi. Semuanya mendapatkan imbalan yang berbeda-beda. Satu penuh dengan kebaikan, yang kedua ya, masih dapat kebaikan. Yang ketiga, dia mendapatkan kejelekan. Jelas ya? Jadi ini dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan ya, etika di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, dan seorang penuntut ilmu, kapan dia menjaga etika ini, maka kebaikan-kebaikan yang dapatkan lebih banyak. Anggaplah misalnya dia berusaha untuk duduk di depan. Ya, ini banyak kebaikan dia dapatkan. Dari dia bersegera ke majelis ilmu, apalagi kalau majelisnya di arah kiblat, ya, dia mungkin dapatkan tempat untuk sholat berjamaah ya, dan seterusnya dari kebaikan di sholat pertama untuk sholat berjamaah dan seterusnya dari kebaikan yang dia dapatkan. Maka bersegera itu bagus, itu menunjukkan semangat. Dan Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan memberikan hidayah menuju kepada jalan-jalan kami. Iya, menuju kepada jalan-jalan kan. Demikian. Dan hadis ini juga menunjukkan, ya, bolehnya seorang mengabarkan tentang keadaan orang yang berbuat maksiat. Ini yang berpaling dari majelis ini berbuat maksiat, sebab rangka Allah berpaling darinya. Nabi kabarkan supaya itu menjadi peringatan dan jangan ada yang melakukannya. Dan ini tidak dihitung ghibah, tidak dianggap ghibah, bahkan dia adalah bentuk dari nasihat. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu, keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu dan bahaya orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya, disyariatkannya majelis ilmu itu di masjid-masjid. Ya. Dan ini yang paling utama, maksudnya adalah rumah dan rumah-rumah Allah. Ilmu apabila dibacakan di situ, maka lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Dan Hadis ini terdapat di dalamnya ya, ibrah dan pelajaran bagi para penuntut ilmu bagaimana seharusnya ia memposisikan dirinya dalam hal semangat dan di dalam hal mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini 8 bab yang bisa kita baca untuk pertemuan baru kali ini. InsyaAllah sana bab yang ke-9 dan seterusnya kita akan lanjutkan di daurah yang akan datang. Ya. Ini tentang masalah ilmu harus banyak diulangi. Ya. Bagaimana yang saya sebutkan, banyak orang yang mengenal keutamaan ilmu. Banyak orang yang mengenal manfaat ilmu dan fadilahnya. Tapi sedikit orang yang memahami ya, bagaimana cara mendapatkan ilmu yang benar. Bagaimana etika dan adab terkait dengan ilmu. Karena itu ini pelajaran-pelajaran perlu ya, senantiasa kita ulangi agar kita terbiasa mendidik diri kita di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia dan tatkala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wallahu a'lam.